Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yawmiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masyaallah muslimin wa muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, jadinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore ini di bulan Ramadan tahun kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini untuk bersama-sama mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Riyadhus Shalihin. Jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masih di kitab Al-Adab. Dari Riyadhus Shalihin ini bab berikutnya dalam bab tentang wada'us sahib, bagaimana melepas kepergian, yakni dan juga wasiat, baik ketika hendak kepergian atau ketika menghadapi sakaratul maut. Ini adab dan juga orang-orang punya perhatian dengan perkara agama untuk kemudian wasiat-wasiatnya adalah dalam perkara agama. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengawalinya dengan membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-132 dan 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Yaqub alaihi wassalam berwasiat dengan wasiat itu terhadap anak-anaknya. Apa wasiatnya? Ya bani, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada'a idh hadhara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan tatkala kalian menjadi saksi tatkala Nabi Yaqub alaihi salam maut, kematian hampir menghampiri, tatkala kematian menghampiri, iqala li banihi, ketika itu beliau juga berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah dari sepeninggal. Qalu, kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Kami menyembah kepada ilah dan juga ilah bapak-bapakmu, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, ilahu wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala satu ayat yang sangat azim yang jelas memberikan pengertian kepada kita dari wasiat Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam wassalam terhadap anak-anaknya berwasiat dengan agama ini, yakni Islam. Hal ini tentunya karena perhatian beliau terhadap perkara akidah ini, dan juga perhatian terhadap anak-anaknya akan perkara akidah dan kecintaan mereka terhadap akidah. Dan mereka ini orang-orang besar. Sampai menjelang meninggalnya pun juga wasiatnya seperti ini. Ini tak akan terbawa. Maka kalau seseorang itu perhatiannya kepada dunia, maka wasiatnya juga akan seperti itu. Tidak perhatian dengan perkara agama. Namun inilah bagaimana mereka para anbiya memberikan wasiat-wasiat kepada anak-anaknya ini dengan tauhid. Dan ini warisan yang sangat agung untuk dan agar anak-anaknya mengikuti kepada agama yang benar, agar anak-anaknya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya dalam hal ini bagaimana konsistensi untuk kemudian sampai akhir hayat wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan perkara yang mudah untuk akhir kesudahannya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir kesudahannya dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu hal yang menuntun kepada kita untuk senantiasa berusaha dengan amalan-amalan yang sedikit tapi terus menerus dan berkesinambungan. Ini upaya kita untuk bagaimana pada akhir kesudahannya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keteguhan hati sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan terhadap orang-orang yang beriman. Yutabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keteguhan hati terhadap orang-orang beriman dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam akhiratnya. Maka ini wasiat kami menjelang meninggal, bagaimana adab-adab yang harus kita perhatikan untuk senantiasa perhatian dengan perkara akidah. Hal ini tiada lain adalah karena itu merupakan zadul ma'ad, merupakan bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bekal yang paling bermanfaat. Sebagaimana Allah mengatakan, wadzakkur wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi adalah bagaimana kalau kita mengikuti orang-orang besar dan ini teladan kita, para anbiya penerusan ini alaihi salatu wassalam, yang dan ini tidak hanya ini saja, bagaimana perhatian mereka para anbiya penerusan ini dengan perkara akidah. Karena itu jemaah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi satu hal yang menjadi perhatian dalam setiap sisi kehidupan kita untuk senantiasa pendidikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini dibacakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala wa amma al-hadith fa minha hadith Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala. Adapun hadis tadi yang menunjukkan atau dalam bab ini wada'us sahib ini memberikan perpisahan dan wasiatnya ainda firaqin as-safar, tatkala hendak berpisah dalam bepergian, baik bepergian safar atau bepergian untuk selamanya, jadi kematian dan yang lainnya, dan juga mendoakan serta meminta doa juga. Ini wasiat-wasiat meninggal. Sebagaimana kemarin juga sudah diantaranya dalam hadisnya Amr bin As radhiyallahu ta'ala wasiat dengan meninggalnya. Qala hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala alladhi sabaqa fi bab ikrami ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga sudah disebutkan sebelumnya dalam bab tentang memuliakan kepada ahli bait. Memuliakan kepada ahli bait. Ahli bait dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam bab memuliakan sudah hadis ini diulang lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, sebelumnya dibawakan dalam bab tentang memuliakan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang cinta kepada ahlul bait adalah satu hal yang bagian dari agama, tapi tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh mereka orang-orang Syiah yang mengatakan cinta kepada ahlul bait, padahal hakikat mereka mereka adalah orang yang berkhianat terhadap ahlul bait. Dari awalnya, kalau kita melihat pada sejarah, siapa sebenarnya membunuh Husain bin Ali yang mereka rayakan, mereka senang itu rame-rame. Nah, dengan seperti itu mereka merayakan dari hari kematiannya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala. Sebenarnya siapa yang sebenarnya mereka sendiri yang membunuh? Bagaimana juga dari Abdullah bin Umar dan juga banyak riwayat, dan termasuk Abdullah bin Umar memberikan kesaksian sebelum keberangkatan Husain bin Ali dari Mekah ke Kufah, ke Irak. Maka di jemaah bilangkan Allah subhanahu wa ta'ala ini, dia berbini diulang lagi. Qala, katanya, kata Zaid bin Arqam, qala Rasulullah s.a.w. fina khatiban. Rasulullah s.a.w. berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah. Fahamidallah wa adna alaihi wa wa'adha wa dhakar. Beliau memberikan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya, serta memberikan nasihat, memberikan mau'izah dan juga memberikan peringatan. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'd, ala ayuhan nas, innama ana bashar yushiku an yadi rasul rabbi fa'uji. Ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Hampir-hampir datang kepada utusan Rabbu, kemudian aku penuhi panggilan ini. Wa ana tarikul fikum thaqalain, dan aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Thaqalain, dua perkara. Sebutkan juga makna takwa lain, terkadang dimaksudkan adalah jin dan manusia, tapi di sini maksudkan takwa lain adalah beliau katakan awwaluhuma kitabullah, adalah yang pertama Al-Qur'an Karim, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Fihi huda wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih, maka ambillah dengan kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Fahatta ala kitabillah wa raghaba fi. Kemudian beliau di sini Zaid bin Arqam meringkas. Beliau menganjurkan dan memberikan tarhib, memberikan hasungan, motivasi-motivasi dengan perhatian kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian yang kedua, kemudian berikutnya beliau bersabda, wa ahlu baiti udzakirukumullahu bi ahli baiti. Dan terhadap ahlu baiti, kepada keluarga, dan aku ingatkan atas kalian, udzakirukumullah, aku ingatkan atas apa yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, fi ahli baiti, terhadap keluarga. Jemaah hendakkan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga sudah disebutkan pada bab di ikram terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. syahidnya dalam hadis ini di antara fawaidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan wasiat. Dan beliau mengatakan hampir-hampir malaikat datang kepadaku, jadi utusan Allah Subhanahu wa taala datang kepadaku dan aku kabulkan dari panggilan ini yani, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Beliau mengatakan inna ma ana bashar. Sungguhnya aku adalah manusia biasa. Ini Rasulullah adalah manusia biasa, bukan ilah. Jangan sampai kemudian menuhankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia biasa. Jangan disikapi seperti ilah. Berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, beristighatsah kepada Rasulullah, bertawassul dengan Rasulullah dan hal-hal yang seperti ini. Bernadar kepada Rasulullah, semuanya itu adalah tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan ini mendudukan Rasulullah SAW dengan kata seperti itu, dudukan dengan seperti itu. Beliau mengatakan bahwa ana basyar, innama ana basyar, dunia adalah manusia biasa. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menghuduh, ya, bersikap berlebihan terhadap Rasulullah SAW yang beliau sendiri mengatakan dan juga memberikan wasiat juga, la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan dalam memuji kepada sesungguhnya ini aku adalah manusia biasa. Dan kata Rasulullah, sebagaimana jangan berlebihan seperti orang Nasrani, mereka berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Maka cukup memanggil kepadaku Abdullah wa Rasulullah. Aku adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini adalah untuk kita perhatikan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan fil huda wal nur. Dan ini sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif lam mim dzalika kitab la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Inna hadha al-Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam. Sebenarnya Al-Qur'an ini petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini di dalamnya ada hidayah. Di dalamnya ada petunjuk kemana mesti kita berjalan, kemana mesti kita melangkah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita yakini, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita. Maka ini nikmat sekali dari Islam. Di mana Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita dalam semua lini kehidupan kita. Alhamdulillah. Dan ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di satu kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Baik secara lafaznya demikian pula maknanya. Dijaga dari mulut-mulut kotor yang mereka mau mentahrif, merubah kepada Al-Qur'an dari baik harokatnya, hurufnya, lafadznya atau maknanya. Yang ini merupakan sunnahnya ahli kitab. Yuharrimuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah kalam Allah dari tempatnya, dari makna yang sebenarnya. Juga tulisannya fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang menulis Al-Kitab dengan tangan-tangan kotor mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah hasil karya mereka. Walhamdulillah Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga. Membacanya ini merupakan ibadah. Ya. membacanya merupakan ibadah. Dan Al-Quran sampai hari ini menantang kepada siapapun yang bisa berani mendatangkan dan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu sampai hari ini Al-Quran dan sampai akhir zaman senantiasa menantang kepada jin dan manusia untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Qul la'in istata'at al-insu wal jin 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Meskipun saling bau-membau, tolong-menolong untuk bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran, tidak bisa. Bahkan di awal surat Al-Baqarah, فَأْتُوا بِسُورَةِ مِمِتِي. Satu surat saja yang pendek. Satu surat saja yang pendek. Paling seperti surat Al-Kautsar. Tidak mampu untuk bisa mendatangkan. مُسَلَمَ الْكَدَّرْ. Pernah membuat itu diketawakan. Jangankan orang diketawakan, membuat kemudian juga sama lulus buat ayat-ayat, mereka kemudian dengan ayat-ayat setan malah. Ya. Sampai hari ini tidak ada. Hatta sampai itu orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahasanya Al-Quran ciptaan kaum muslimin ini banyak disembunyikan katanya. Ya. Banyak disembunyikan oleh para sahabat. Yang di tangan mereka 5 kali lebih besar dari yang di tangan kaum muslimin. Ini rusaknya orang-orang Syiah. Dalam masalah ini, maka Yahudi dan Nasrani setingkat lebih baik, ya. Di mana mereka merubah Taurat dan Injil, tapi masih ada lembaran-lembaran yang tersisa. Masih ada hukum-hukum yang tersisa. Tapi mereka orang-orang Syiah tidak ada satu ayat pun kecuali mereka rubah. Tidak ada satu ayat pun dari firman Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka rubah. Ini kita yang ada pada mereka. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Keutamaan untuk kita mengkajinya, membacanya adalah ibadah. Dan kata Rasulullah, aku alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Wal hasanatu bi asyamtsaliha. Satu kebaikan ini dilipatgandakan 10 kali lipat. Ini membacanya. Dan hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Quran dari sangat mulia sekali, sangat banyak sekali. Lebih lagi menghafalnya, memahaminya. Keutamaan orang tua yang punya anak hafidzul Quran nanti di yaumil qiyamah akan anaknya itu akan memakai, dipakaikan kepadanya mahkota, kemudian orang tuanya diberikan hullah, ya. Pakaian. Jadi hasil karya anaknya, yang anaknya adalah hasil karya orang tuanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Anak adalah hasil karya orang tua. Kebaikan anak adalah kepada orang tua. Kalau kita mungkin yang sepuh-sepuh sudah enggak mampu lagi menghafal Al-Qur'an, berikan tarbiyah, berikan hasungan kepada anak untuk menghafal Al-Qur'an itu. Yang ini pula Allah mengatakan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fahal min mudzakkir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Dan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini dikatakan sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran memiliki predikat khairiyah yang terbaik meskipun dengan terbata-bata. Makanya ini bapak-bapak dan ibu sekalian, meskipun dengan terbata-bata monggo ya, belajar membaca Al-Quran meskipun dengan terbata-bata. Sudah sepuh, sudah tulisannya sudah tidak masalah ya. Kata Rasulullah SAW, al-mahir bil-Qur'an ma'as-safra bil-Qur'an bil-Qur'an. Seorang yang mahir dengan Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Wal-ladhi yaqra al-Qur'an wa yatata'ta 'alayhi wa 'alayhi syahr wa lam yaqra. Yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, tertatih-tatih dan berat, baginya dua pahala. Ini senantiasa dalam kebaikan dan cukup bagi kita adalah hasungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan predikat yang terbaik, yang belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi itu masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk himmah perhatian kita dengan Al-Quran yang kita ubah sebahagian mutaatnya. Tilawatan pemainan baik dengan bacaannya yang sampai hari ini alhamdulillah ghadan tariya tetap dalam keadaan seger ya mujawwad dan murattal mutawatir dengan tajwid tartil dan mutawatir sampai hari ini mutawatir dihafal oleh di hati-hati di lidah dan lidah kaum muslimin. Maka merubah satu huruf ponakan ya. Ketahuan satu harokat dirubah saja ketahuan. Ini walhamdulillah adalah mukjizat di Rasulullah SAW dan di sekaligus wasiat beliau. Fihil huda wa nur, di dalamnya ada petunjuk. Bagaimana kata Ibnu Syarif rahimahullah Allah Taala, tidak ada satu masalah pun yang terjadi pada manusia kecuali dalam Al-Qur'an dan iman. Kecuali dalam Al-Qur'an ada isyarat. Maka kata beliau, khudhu bi kitabillah, ambil Al-Qur'an, ambil kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian wasiat beliau juga kepada ahli bait. Keluarga Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan asrafun nasab. Mereka adalah nasab yang paling mulia dari nasabnya manusia adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin. Itu yang kita yakin. Bahwa nasabnya Rasulullah adalah nasab yang paling mulia. Namun beliau sendiri juga memberikan wasiat. Kalau toh kemudian nasabnya mulia dari darah keturunannya Rasulullah SAW, namun kalau tingkah polanya agamanya tidak ittiba kepada Nabi SAW, la hurmatan lahum, tidak ada kehormatan bagi. Dan itu wasiat Nabi SAW sendiri mengatakan, wa man batta'a bihi amalu lam yusra bihi nasabu. Waman batta'a bihi amalu lam yusra bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan bisa mencegahkan. Nasabnya tidak akan berikan manfaat bagi. Dan Rasulullah juga berwasiat kepada keluarga, ya Bani Abdimana, saluni mimani. Ya Bani Abdimana, ya Bani Hashim, ya. Terus dari butuh yang paling tinggi, dari Quraisy, Bani Abdimana, kemudian terus sampai ke Hashim, sampai kepada putri beliau sendiri. Kepada bibi beliau sebenarnya, kepada bibi beliau, kemudian juga kepada putri beliau, sampai kepada putrinya sendiri juga mengatakan, ya Fatimah binti Rasulullah SAW, wahai Fatimah binti Rasulullah SAW, salini min mali masyik, mintalah kepada ku harta yang aku miliki semau ku, la ummi abi min Allah syai'an, aku tidak bisa mencukupkan kau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau kepada putri kita. Bagaimana kita? Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini himmah kita kepada Al-Qur'an, himmah kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wasiat beliau bagaimana untuk menghidupkan kepada sunnah sunnah beliau. Ini yang insyaallah taala akan menuntun kita untuk bersama dengan beliau. Bagaimana juga wasiat beliau kepada salah seorang sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan khidmat, menyiapkan air minumnya, air wudunya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar wa hadar, baik ketika safar beliau atau ketika tidak safar. Rasulullah melihat sahabat ini kebaikan, kemudian beliau mau, dan hari ini sudah sampai sudah kita bahas. Namun ini kita lihat bagaimana himmahnya, perhatiannya. Ini Rasulullah ingin membalas budi baik sahabat. Rasul mengatakan, salmi, mintalah kepada Allah. Ini harus dilupa. Orang larang, orang miskin, gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya apa-apa. Ketika Rasul mengatakan, mintalah kepada bayangan Rasulullah, dia minta itu adalah makan, atau kalau sekarang ini, yuk, makan di mana, traktir di mana, gitu. Mau orang gak punya apa-apa. Bayangannya seperti itu, namun kita lihat bagaimana sahabat. Kata sahabat mengatakan, Sebagaimana di dunia saya bisa menemani, aku bisa melayani. Aku minta kepada agar aku bisa melayanimu, agar bisa menemani nanti di sini. Kata Rasulullah, Allah ghairu dzalik, tidaklah yang lain saja, itu berat. Allah ghairu dzalik, yang lain saja yang minta itu. Sahabat ini mengatakan, buat dan itu saja. Saya akan minta apa? Itu saja. Jadi kita lihat hikmahnya, perhatian dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, wasiat beliau, fa'a'inni 'ala nafsika bikathrati sujudi. Bantulah atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ini sunnah lagi ada di sholat Musa. Untuk banyak sujud, banyak sholat. Ini yang juga merupakan wasilah sarana untuk kita bisa nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Wasiat-wasiat yang indah dari beliau alaihi salatu wassalam untuk kita perhatikan. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa taala ini tarbiyah, hasungan-hasungan dan motivasi dari beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita lebih perhatian dengan kitab Allah dan juga kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini. Qala wa Nabi sa'an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa mutaqaribun. Kisah dari Malik bin Al-Huwairith Abi Sulaiman radhiyallahu ta'ala mengatakan Rasulullah datang kepada kami. Kita lihat bagaimana perhatian Nabi. Rasulullah mendatangi syabab, mendatangkan anak muda, menunjukkan juga perhatian beliau terhadap anak-anak muda. Kata Malik bin Al-Huwairith, Rasulullah SAW mendatangi kami dan kami syababah mutaqarib. Jadi anak-anak muda yang sebaya, umurnya kurang lebih. Faqamna indahu 20 lailah. Maka kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Ini anak muda, semangat thalabul ilmi. Duduk di sisi Nabi alaihi salatu wasallam 20 malam. Dan Rasulullah mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Ya. Seorang yang rahim, kasih sayang, rahimah lembut. Seorang yang penuh kasih sayang dan lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Beliau menyangka bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami. Ternyata bukan perjalanan. Ada di antara mereka juga berkeluarga. Rasulullah merasa menyangka bahwasanya kami sudah rindu dengan keluarga kami, dengan istri-istri kami. Fasa'anna amman tarakna min ahlina. Beliau pun menanyakan kepada kami, siapa-siapa saja yang ditinggalkan dari keluarga kami. Fa'akhbarna, kami pun menyampaikan kepada beliau siapa-siapa yang ditinggalkan. Faqala, kemudian beliau bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum wa'murruhum, ajari mereka, perintahkan mereka. Wasallu salat kada fi hini kada, wasallu kada fi hini kada. Salatlah pada salat ini di waktu ini. Salatlah dari salat ini dan di waktu ini. Fa ida hadratis salat fal yu'adzin lakum ahadukum. Ketika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Waliyakum akbarukum, dan hendaknya yang imami kalian adalah yang paling sepuh, paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Zad al-Bukhari di riwayat lahu, kemudian Imam Bukhari menambahkan dalam riwayat beliau, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung yang menunjukkan adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam kitab-kitab. Dan ini insan dari para sahabat sendiri bagaimana akhlak dan adab Nabi alaihi salatu wasallam. Rahiman rahima. Jadi Allah sendiri yang mengatakan juga dalam di akhir surat At-Taubah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan beliau adalah dengan orang-orang mukmin sangat kasih sayang. Kasih sayang dengan perhatian kepada kaum muslimin. Ini diceritakan kepada para sahabat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rahima. Maka hari ini kita lihat hasungan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap anak-anak muda. Gimana faedah dari hadis ini? Anak-anak muda tentunya hendaknya lebih semangat dalam talabul ilmu, dalam belajar. Karena tentunya yang muda-muda ini lebih kuat dalam mengemban ilmu, juga lebih kuat dalam rihlah mengadakan perjalanan untuk talabul ilmu, untuk belajar. Maka ini juga motivasi kepada yang muda-muda untuk belajar. Kalau mereka dahulu para ulama sudah sepuh-sepuh mereka tinggalkan kampung halamannya, bahkan negerinya tinggalkan. Riwayat banyak dari para ulama seperti itu. Orang-orang besar, Imam Nawawi, Imam Syafi'i sebelumnya, Imam Syafi'i misalkan, ini berjalan dari satu negeri ke negeri lain dalam keadaan juga tidak punya modal, tidak punya bekal apa-apa. Dititipkan oleh ibunya kepada kafilah dagang. Ya, ke Yaman, sampai ke Mekah, ke Baghdad, dan terus. Ini jadi kuli. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pun begitu, jadi kuli. Mengikuti di kafilah dagang. Dan masih banyak kisah yang lain. Jadi ulama-ulama besar artinya tidak mengalami, yang kaya juga ada. Imam Ahmad ini pernah kaya tapi juga pernah meriwayat yang mengenaskan. Dia juga jadi penjual kain di Baghdad. Tapi ketika talabul ilmi mencari ilmu juga seadanya, bahkan tidak punya apa-apa sampai ke perjalanannya ke Yaman. Di majlisnya Imam Abdul Razak Muhammad Sun'ani, ini tidak punya apa-apa. Bahkan ketika di Mekah turun dari Yaman ke Mekah, baju satu yang dipakai dicuci, dicuri orang. Ini kisah yang subhanallah mengharukan sekali. Sampai berhari-hari tidak keluar, sampai kemudian datang orang dari Baghdad ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Ini kemudian dicarinya di sekeliling Ka'bah, tidak ada, dan ulamanya kemudian ditunjukkan rumahnya, ternyata beberapa hari tidak keluar. Karena apa? Tidak punya baju. Ini pun juga dalam kondisi seperti itu tetap parok, tidak mau kemudian minta-mintanya. Dikasih pun tidak mau. Sudah kalau begitu saya berikan kain, tidak mau. Terus bagaimana? Begini saja, saya tulis hadis, upah tulis saya, tolong belikan kain. Ini tidak mau dengan tangan hamba. Ini para ulama kita subhanallah. Dengan mereka sangat luar biasa. Yang lebih kaya lagi ada siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi karyanya luar biasa. Ratusan jilid kan ini. Di masa belum ada komputer. Belum kenal dengan, kalau bandingkan dengan sekarang subhanallah, dalam mengurut ini subhanallah, baik dalam hadis, dalam rijalul hadis, dalam mustalahul hadis, masyaallah, luar biasa. Barokah ini. Ini para ulama kita, rahalannya. Sementara anak muda sekarang ini subhanallah blogger. Kalau postingan kopas-kopas pintar sekali, ya, kayak tapi suruh hadir di majelis taklim panas-panasan. Belinya luar biasa ini. Saya ngomong apa adanya seperti itu. Cantas sih menyayangi banyak. Ini seperti itu. Kalau ngomong di WA subhanallah, kayaknya paling luar biasa. Ini fitnah ya. Belajar dari Facebook, dari itu kemudian jadi pintar-pintar. Hikmahnya kurang. Makanya anak-anak muda seperti itu. Kadang semangatnya itu mendahului ilmu. Semangatnya itu mendahului ilmu. Ini baik-baik. Dan ini kita lihat bagaimana para syabab di masa dikala para sahabat. Maka kita lihat bagaimana perjalanan mereka para sahabat, khususnya muda-muda. Ada satu risalah yang penting juga untuk dibaca. Dan ini sudah saya terjemahkan juga. Judulnya syabab, judul syabab sahabat. Syabab sahabat, anak-anak muda dari sahabat. Bagaimana sirah mereka ini penting yang muda-muda ini. Bagaimana yang muda-muda ini luar biasa. Kisah-kisah yang mengagumkan dari mereka tidak ada di takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu kisah-kisah yang mengagumkan sekali dari kisah mereka. Jadi tentunya dari didikan Rasulullah, didikan Tauhid. Didikan Tauhid anak-anak muda. Maka ini dimanfaatkan Allah Subhanahu wa taala yang muda menjadi ahli. Karena mereka adalah bisa membawa kepada ilmu. Jangan kemudian yang kita lihat yang tua-tua semangatnya, Masya Allah, sebelum azan sudah di masjid. Yang muda ini enggak telat sudah alhamdulillah. Enggak mau sholat sudah masih telat-telat. Koma baru dibuatnya. Alasannya ngantri wudu, ngantri ini kamar mandi. Anak kos biasanya alasan saja. Ini kan yang dalam merupakan blok berhikmah ya. Banyak perhatian ya, hikmah, semangat ya. Maka ini sekali lagi adalah hadis ini mengingat kepada kita. Kemudian imam mendakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini juga diambil faedah bahwa siapa yang menginginkan ilmu dan pengetahuan tentunya harus belajar, bahat, dan juga sabar untuk bisa mendapatkan itu. Karena apa? Bagaimana kata Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala, beliau juga memberikan wasiat, la yastata'u bi birahati jasad. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai ya. Birahati jasad, dengan bersantai dia tidak bisa didapat. Saya ingat kisah dari guru saya, Syekh Ibnu Abdullah Al-Afghani rahimahullahu taala, guru saya di Masjid Nabawi, guru Quran saya. Beliau mengisahkan ketika belajar itu katanya kalau ngantuk, ketika menghafal kalau ngantuk itu naik ke pohon, kemudian kaki yang satu di dahan yang satu, kaki yang satu di dahan yang sebelahnya. Kalau sudah seperti itu hilang ngantuknya, karena kalau ngantuk mesti jatuh. Sampai seperti itu. Ini Masya Allah. Maka butuh kepada kesamaan, butuh pada kesamaan. Dan banyak contoh-contoh seperti itu dari ulama-ulama terdahulu dan sampai hari ini juga. Ini hanya Allah mungkin masih. Dan pernah saya dapat sekali ini juga satu pelajaran, meskipun kedudukan dan ini juga, tapi tetap juga tidak menghalang untuk belajar. Saya dulu ketika di Madinah ada seorang yang jenggotnya itu sampai udelnya ya. Sampai pusarnya, panjang juga. Tiap sore itu duduk bareng dengan saya. Di Madinah siap di Musim Al-Abad hari. Ya, sampai tidak biasa ya. Kalau sudah sepuh. Sudah berumur. Jenggotnya aja sudah begitu panjangnya. Suatu ketika meninggalnya Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, beliau pakai pakaian jenderalnya. Ternyata jenderal bintangnya itu subhanallah. Ini jenderal. Wajib gerak itu tiap sore. Nah kita lihat, masya Allah. Dengan seperti itu motivasi banyak. Malu kita dengar seperti itu. Maka ini gimana kita mau sebenarnya untuk teruskan kemudian, mudah-mudahan seperti ini bisa juga kepada kita memberikan motivasi kita bersama dalam perjuangan ini. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan.